Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد telah kita pelajari tafsir ayat ke-20 dari surat Al-Hadid, penjelasan dari Allah Ta'ala tentang hakikat dunia agar kita mengetahuinya, untuk kita waspadai. Ya, ada berapa sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala menjelaskan hakikat dunia? Ada berapa semuanya? Ada 5 ya. Naam. Yang pertama la'ib. Apa makna la'ib? Indaman, fadhal. Apa makna la'ib? Permainan, na'am, dengan, untuk dibedakan dengan lahu, sebagaimana dirincikan oleh Al-Mufassir As-Sa'di, As-Sa'di dan muridnya Al-Mufassir Ibn Uthaymin. La'ib, berpermainan dengan apa? Coba dilanjutkan, permainan dengan? Al-jiron, tetangga-tetangganya di situ. Coba disempurnakan. Permainan dengan? Dengan? Tuh, ada berapa orang di situ? 4 orang, 5 orang. Gak ada yang tahu? Satu pun? Permainan dengan apa? Apanya yang bermain? Belakang sana sampai ke ujung sana, enggak ada yang tahu? Tolaba, enggak ada yang tahu satu pun? Faiz, ada? Jasmani, nah, mahsan. Dengan jasmani, ya, dan itu melalaikan. Nah, sibuk bermain-main dengan jasmaninya gitu, sampai lalai dari ibadah, sholat, dari zikir. Lahu apa? Kita beralih ke sini ya. Sekarang di sini. Lahu. Kesia-siaan ya, dengan apa? Kesia-siaan apa ini? Tadi itu permainan dengan jasmani, menyebutkan dari ibadah, zikir. Sekarang lahu. Kesia-siaan apa? Lalai dari mengingat Allah. Apanya yang lalai? Kalbunya, kelalaian kalbu. Naam. Kelalaian kalbu ya. Lahu yakni kelalaian kalbu. Ghaflah, kata Ibn Uthaymin itu di tafsirnya. Ghaflatul qalb. Lahu itu ghaflatul qalb, kelalaian kalbu. Lalai dari Allah Ta'ala. Ana menyebutkan faedah di sini ya. Ana nukil dari Al-Fawaid Ibn Al-Qayyim. Dua golongan orang yang berzikir. Dua golongan orang yang berzikir mengingat Allah Ta'ala. Nah, ini penting. Kita ya, banyak diantara kita mungkin biasa berzikir dengan lisan, tapi ternyata kalbunya lalai. baca adkar salawat al-khams, zikir salat-salat lima waktu, adbar salawat seusai salat lima waktu ya, baca subhanallah 33 kali, tiba-tiba sudah selesai, enggak sadar sudah selesai gitu ya. Apalagi bacanya subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. Gak jelas, salah itu ada juga tambihnya Al-Albani itu. Ya, ada tambih Al-Albani dalam bentuk audio yang beredar. Ya, sebagai faedah tambih. Ya, kesalahan orang yang berzikir. Nah, karena cepat-cepat gitu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak, akhirnya enggak benar setidaknya. Enggak, harus jelas. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus sudah sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, baru sadar, loh sudah selesai zikir saya. Jadi apa? Ghaflah kan itu. Kalbunya tidak hadir, tidak khusyuk. Nah, kembali ke fawaid Ibnu Qayyim, golongan yang pertama apa? Ada yang ingat? Dia mulai berzikir dengan hatinya, selalu mengingat Allah dengan hatinya, ya, dia mengingat Allah dengan hatinya, kemudian dari situ berawal dari mengingat Allah dengan hatinya, zikir dengan hatinya, kemudian lisannya mengikuti berzikir. Dari berawal dari dia ingat Allah dengan kalbunya, kemudian akhirnya dia berzikir. Nah, gitu. Nah. Ya. Yang kedua apa? Kebalikannya ya, yaitu apa? Berzikir dengan lisan, lisan, lisan, lama-lama ya alhamdulillah ingat Allah juga gitu. Nah, ya, juga ana nukil dari syekhnya Ibnu Qayyim, itu Syekh Husain Ibnu Taimiyah, ada dalam kitab Al-Ikhtiyarat, kumpulan pilihan-pilihan Ibnu Taimiyah, bahwa zikir yang paling utama kata Ibnu Taimiyah adalah zikir dengan hati. Nah, zikir intinya di sini. Nah, maka ini yang paling urgen diperhatikan dengan baik, dibenahi ya, kalbu ini. Nah, kalbu ini tayyib idza ala inna fil jasadi ish mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dada itu ada sekerat daging. Apabila baik seluruh anggota tubuh, jasmani semua jadi ikut baik. Jadi ya, situ pusatnya, pengendalinya, niatan-niatan semuanya di situ. Ya. Baik. Jika itu rusak-rusak semua anggota tubuhnya, jasad jasmaninya semua jadi ikut rusak. Yaitu al-qalb, kalbu, hati. Yani jantung. Nah, itu jantung yang dibahasakan ya dengan hati yang bermakna kalbu. Tayyib. Jadi hati-hati dari ghaflat al-qalb, dari kelalaian hati. Naam. Kemudian sifat yang ketiga, zina. Apa makna zina? Perhiasan, berhias dalam ya, dunia itu orang yang senang dengan dunia senang berhias dengan apa? Menghias siapanya? Tubuhnya, rumahnya, pakaiannya, kendaraannya dan seterusnya. Ya, apalagi jika pengantinan, waduh keluar semua hiasannya. Nah, diperindah betul itu. Nah, itu dunia. Tayyib. Tafakhurun bainakum. Apakah berarti orang tidak boleh suka keindahan? Bukan begitu maksudnya, ya. Kan ada hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Nah. Baik. Yang tidak boleh itu adalah yang melalaikan. Ya, berlebihan sampai melanggar syariat. Ingin berhias laki-laki, ingin berhias, dah pakai cincin emas, padahal terlarang. Laki-laki, wah cincinnya berapa jari itu? Coba. Sekarang saya lihat ada yang menghiasi tangannya di sini sampai berapa cincin dia pakai. Nabi cincinnya hanya satu dari kelingkingnya. Hah? Ya. Coba periksa tangannya. Nah, terkadang lihat ada yang cincinnya 2, 3. Nah, itu berlebihan ya. Nih, zina. Nah. Nabi cincinnya hanya satu, cincin perak, tertulis di situ terukir Muhammadun Rasulullah, untuk stempel pemerintahan. Nah. Ya. Baik. Nah, sunnahnya dikelingking ya. Kalau tidak dikelingking jadi manis. Ya, kemudian urutan terakhir di ibu jari. Yang dimakruhkan di mana? Jari tengah dan jari telunjuk. Ya, untuk laki-laki hindari itu, jari tengah dan jari telunjuk. Boleh di ibu jari. Sunnahnya di yang disukai di jari kelingking. Nah, Nabi melarang pada hadis Ali, Sahih Muslim. Nah, laki-laki mengenakan cincin di jari tengah dan jari telunjuknya. Itu tadi yang tidak boleh jika sudah melanggar syariat. Emas diharamkan bagi laki-laki. Nah, ingin berhias dengan sutra. Wah, laki-laki pakai kain sutra. Baik, jadi ingin kayak perempuan gitu. Pakai emas, pakai sutra, gemulai gitu. Nah, tidak cocok. Laki-laki itu harus tampil, ya, tampil jantan, tidak berhias dengan yang seperti itu yang cocoknya untuk wanita. Laki-laki itu dipersiapkan untuk jadi mujahid fisabilillah. Nah, baik. Tafakhurun bainakum apa ini? Tafakhurun bainakum. Hah? Fadal. Berbangga-bangga di antara, misalnya apa ini? Bangga-banggaan dalam hal harta, apa lagi? Apa? Jelas. Coba disambung. Oh, kabilah, suku, bangga keturunan, nasab, bangga-banggaan apa? Kedudukan, jabatan, ya, bangga-banggaan dalam hal titel, ya. Nah, gitu. Saya insinyur sarjana, kamu apa? Yang lebih parah lagi, hebat-hebatan ingin lebih dari yang lain dalam hal apa? Ilmu syar'i. Yang harusnya yubtagha bihi wajhullah. Ilmu syariat itu dicari untuk dituntut untuk mencari wajah Allah. Harus ikhlas, bukan untuk bangga-banggaan. Nah. Kemudian takatsur fil amwal wal aulad, berlomba banyak-banyakan harta anak. Allahul musta'an. Naam. Dan di sini dibuat permisalan kama talaghi in a'jabal kuffara nabatuhu thumma hiya fatara musfarran thumma yakun hutama. Naam. Al-kuffar, permisalan dunia seperti air hujan yang kemudian dengan air hujan itu tumbuh tanaman. yang membuat takjub al-kuffar. Ada berapa tafsir al-kuffar di sini? Ada dua ya. Nah, apa saja itu? Apa saja? Had, Hilal. Coba buka dulu. Ayo. Pertama al-kuffar sesuai lahiriah makna lafaz al-kuffar, ini orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itulah yang cinta dunia ya. Orang kafir itu kan mablagu ilmihim, puncak ilmu mereka adalah dunia, masa depan mereka dunia. Tidak ada akhiratnya mereka, tidak menginginkan akhirat. Nah, maka mereka yang kagum dengan dunia. Tafsir yang kedua, al-kuffar ditafsirkan apa? Az-zurra. Yaitu apa? Petani ya, yang berkebun, yang menanam. Ya, mereka yang sudah bersusah payah menanam, menyirami, ketika keluar, wah, mereka benar-benar kagum dan takjub, senang melihat tanamannya. Hayy Ibn Uthaymin mendukung tetap ditafsirkan al-kuffar, orang kafir. Nah. Baik, kita lanjut sekarang ya. Kita ada murojaah. Tafdhit al-ma'lumat, supaya tidak hilang maklumatnya. Baik, sadiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayat 21 ya. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Ya, berlombalah kalian. Jangan sampai ketinggalan. Berlomba, upayakan terdepan, selalu di depan. Ya. Berlomba menuju apa? Ila, menuju maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan berlomba menuju jannah, surga. Bagaimana caranya berlomba menuju ampunan dari Allah, berlomba menuju surga? Ya. Nah, nanti kita baca keterangan Sa'di rahimahullah. Kita selesaikan dulu makna globalnya ya. Dan wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, dan surga, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat, yang disiapkan, surga itu disiapkan, lilladzina amanu billahi wa rusuli, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dzalika, hal itu, fadlullahi, keutamaan dari Allah. Yu'tihi, yang Allah berikan, karuniakan, mayyasha'u, siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala, dzul fadlil azim, dzu yani pemilik, al-fadl, keutamaan al-azim, yang besar, yang agung. Nah, bagaimana cara berlomba menuju ampunan Allah dan surganya? Kata Sa'di rahimahullah, thumma amara bil musabaqati ila maghfiratillah wa ridwanihi wa jannatih. Dan Allah perintahkan untuk berlomba menuju ampunan Allah dan ridhonya serta surganya. Setelah pada ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hakikat dunia agar diwaspadai, kemudian ditutup dengan wa fil akhirati adabun syadid, di akhirat ada dua ya perkara, adab syadid, adab yang keras, wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan yang kedua adalah ampunan dari Allah dan ridhonya. Nah, ini sekarang untuk bisa dapat maghfirah dan ridwan ya, terhindar dari adabun syadid, maka caranya bagaimana? Allah katakan sadiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Jika mau terhindar dari adab syadid itu, mau dapat jannah dan ridwan Allah, ridha Allah, maka berlombalah menuju maghfirah itu dan jannah, ya, yaitu ya. Jadi kata Sa'di, kemudian Allah perintahkan untuk berlomba menuju ampunan Allah, ridha Allah dan surganya. Wadhalika yakunu bis-sa'yi bi asbabil maghfirati. Hal itu dengan cara sa'i, bergegas, bercepat-cepat, jangan berlambat-lambat, jangan bermalas-malas, ya. Jangan menunda-nunda. Nah, sa'i, bergegas, berupaya keras, berjuang semaksimal mungkin bi asbabil maghfirah, untuk mendapatkan faktor-faktor ampunan, sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan. Minat taubatin nasuh, berupa taubat an-nasuh, taubat yang benar, yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, jangan ditunda. Nah, wal istighfar an-nafi', beristighfar, ya, istighfar yang bermanfaat. Nah, benar-benar mohon ampun kepada Allah Taala dengan ikhlas dari dalam hati, kalbu, ya. Wal bu'di 'anidz-dzunubi wa ramadhaniha, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa dan ya, tempat-tempat yang diduga akan menjerumuskan dalam dosa-dosa itu, menyeret dalam dosa-dosa itu. Jadi hal-hal yang diduga akan menyeret, menjerumuskan dalam dosa-dosa itu. Nah, wal musabaqati ila ridwanillah, dan berlomba menuju ridha Allah dengan cara apa? Bil amali salih, dengan beramal salih. Wal hirsi ala ma yuridillah ala dawam, dan hirs, semangat, perhatian, ala ma yuridillah ala dawam, atas perkara yang akan membuat Allah ridha seterusnya, selamanya. Ya, berupa apa? Minal ihsan fi ibadatil khaliq, berupa al-ihsan, kebagusan dalam beribadah kepada al-khaliq, pencipta Allah Ta'ala. Bagaimana al-ihsan, kebagusan dalam beribadah kepada al-khaliq? Yaitu dengan ikhlas itu, karena itu syaratnya ibadah. Ya, jika tidak ikhlas, maka tidak bagus, tidak benar, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Naam. Meskipun ihsan itu sendiri dalam hal beribadah kepada Allah ada dua tingkatannya, kan? Naam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yakni selalu rindu untuk beribadah kepada Allah. Selalu ada syauq, kerinduan kepada Allah, rindu ingin berjumpa dengan Allah, ya, di akhirat nanti, di dalam jannah, rindu untuk selalu, ya, berzikir, memujinya, ya, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ini mesti ikhlas, kan? Nah, ya. Fa illam takun tara fa inna yarak, jika engkau tidak bisa sampai pada tingkatan yang pertama, yakni beribadah seakan melihatnya, maka beribadah dengan tingkatan engkau menyadari penuh bahwa Allah melihatmu, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, jadi takut akhirnya untuk menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, takut azabnya, takut murkanya. Maka ini juga menghasilkan ikhlas. Nah, juga menghasilkan ikhlas. Itu ihsan dalam beribadah. Wal ihsan ilal khalqi bijami'i wujuhin naf'a. Dan berbuat ihsan, ya, kebajikan, berbuat baik terhadap makhluk, sesama makhluk, dengan seluruh sisi-sisi manfaat yang dimiliki, yang bisa diberikan. Yang punya ilmu memberi manfaat orang lain dengan ilmunya, ya, ya, membantu saudaranya dengan apa yang bisa dia bantu, nah, beri manfaat. Baik, dengan ilmu dunia yang dimilikinya, dengan skillnya, dengan keahliannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, apa yang bisa dia berikan. Nah, baik. Inilah makna sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Sudah dipaparkan tadi oleh Sa'di rahimahullah. Nah, ya, itu caranya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati memberi keterangan, ya, tentang luasnya surga. Arduha ka ardis samai wal ard. Luasnya arduha, dhamirha kembali ke jannah, ya, muannas. Arduha luasnya ka ardis samai wal ard, seperti luasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Nah, seluas langit dan bumi. Ini sekarang bumi yang kita pijak. Bumi 7 lapis. Ya. Bentuknya kurawiyah. Yani bulat, tapi bulatnya bulat lonjong seperti jadi kurawiyah ini bulat, tapi bentuknya itu seperti apa? Lonjong dia. Nah, melonjong, jadi bukan bulat persis seperti bola, ya, dia melonjong seperti telur gitu. Nah, 7 lapis. Ya, digitari oleh 7 lapis langit. Ah, 7 lapis langit itu kan juga bulat juga mengelilinginya. Nah, langit dunia, langit pertama yang kita lihat di atas, kemudian di atasnya lapisan kedua. Semakin ke atas kan semakin luas kan? Semakin ke atas semakin luas, semakin ke atas sampai langit ketujuh. Nah, jadi bumi ini kecil dibandingkan langit, karena bumi ini yang bulat lonjong tadi, jadi bukan kurawiyah seperti bola persis, ya. Nah, bulatnya bulat lonjong. Nah, jelas dia bulat dikelilingi oleh langit. Nah, ini menunjukkan berarti kecil bumi dibandingkan langit. Nah, makanya di permukaan bumi manapun seseorang muncul, dia mesti di atasnya langit, ya kan? Nah, di balik kita di sana, di permukaan bumi di seberang sana, di atasnya apa? Langit kan? Langit, mesti langit di atasnya. Nah, Lapisan kedua. Berarti kan semakin ke atas semakin luas angkasa itu. Sampai langit ketujuh. Nah, Nabi kan sudah pernah menembus ke sana. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya kan? Jalan-jalan masuk surga. Nah, di atas sana surga. Nah. Ya. Di atas sana juga ada kursi Allah. Dan semuanya paling atas mengatapi adalah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran posisi jannah. Nah, setiap orang dapat jannah, yang setiap orang masuk dalam jannah, ya, jannah yang isinya istana, kebun-kebun, sungai dan seterusnya, ya. Nah, jannah itu berapa luasnya? Berapa luasnya jannah yang dimasuki oleh penghuninya? Masing-masing kan masuk dalam jannah. Nah, berapa luasnya jannah yang dia dapatkan? Luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Berarti kan luas sekali kan? Nah, berarti luas sekali. Setiap orang masuk dalam jannahnya dia, surganya yang di atas sana tadi yang digambarkan posisinya, ya. Luas jannah tempat tinggal dia, ya, menikmati surga yang dimasukinya kekal selamanya seluas langit dan bumi. Luas sekali. Dalam hadis Nabi alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Ta'ala a'adda lil mujahidin fi sabilillah, menyiapkan untuk para mujahid fi sabilillah surga. Di hadis itu digambarkan bahwa dalam surga itu mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Wa bainad darajatayn kama bainas sama'i wal ard, ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya jaraknya seperti langit dan bumi. Kama bainas sama'i wal ard. Jadi masuk di jannah tingkatan ini, ya. Di atasnya ada tingkatan. Itu jaraknya bagaikan jarak langit dan bumi. Berarti kan luas sekali memang jannah itu, ya. Bayangkan, itu ada 100 tingkatan di atas. Nah. Jadi, ya. Tidak ada apa-apanya memang bumi ini, dunia ini, ya. Nah, tidak ada apa-apanya. Senikmat-nikmatnya, seindah-indahnya, tidak ada apa-apanya. Nah. Pada kelanjutan hadis itu, Nabi alaihissalam membimbing, ya, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu jannatal firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus, kata Nabi, li'annaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga paling atas dan surga pertengahan. Wasaqfuha, dan atapnya surga Firdaus, atapnya arsyur rahman, arasnya Allah yang mengatapi. Nah, untuk bisa sampai ke sana, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'bis samawati wal ardh. Ini musabaqa ila al maghfirah wal jannah, dengan apa yang kita telah dengar keterangannya, ya, dari As'adi rahimahullah. Baik, disiapkan untuk siapa? Uiddat disiapkan lilladzina amanu billahi wa rusuli, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nah, beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, kesimpulannya, singkatnya ya, atau mujmalnya, globalnya, seperti kata Sa'id rahimahullah, wal imanu billahi wa rusuli yadkhulu fihi, beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya masuk di dalamnya, usuluddini wa furu'uha, masuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar agama, itu masalah-masalah akidah, tauhid dan yang lainnya, pokok-pokok agama ini, akidah, tauhid dan yang lainnya, beriman kepada Allah, 6 rukun iman. Wa furu'uha, dan cabang-cabangnya yaitu ya, amal ibadah, yang pokok-pokoknya adalah apa? 5 rukun. Rukun Islam, sholat dan yang lainnya. Setelah 2 kalimat syahadat. Naam. Itu masuk semua di situ. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi harus benar keimanan ya, dalam 6 rukun iman itu. Nah. Kemudian mengimani 5 rukun Islam dan mengerjakan ya, mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya tentunya. Nah, ya, karena beriman itu maknanya ya adalah at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan kalbu, dengan hati, mengimani, wal iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Ya. Kemudian al-amalu bil jawari, beramal dengan seluruh anggota tubuh. Nah, diputi ini semua. Ya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Yeah. Mulai dari adanya hidayah, ilmu, ya, petunjuk, mengenal ilmu syariat, memahaminya, kemudian taufik dari Allah, yakni pertolongan dari Allah kepada hambanya untuk mengimani, ya, beriman dengan ilmu, sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, dan beramal. Jadi hidayah dan taufik itu sudah fadlun minallah, itu karunia dari Allah. Nah, Allah yang memberi hidayah, taufik, Allah yang menyesatkan. Jadi dari urusan ini dari awal sampai akhirnya kembali kepada Allah. Semuanya fadlun minallah. Ya, sudah Allah beri kehidupan, ya, diciptakan oleh Allah, nah, menjadi seorang insan, nikmat dari Allah, kemudian Allah beri dia hidayah, petunjuk, taufik, kemudian Allah beri dia istiqomah, terus lanjut Allah sempurnakan fadl itu, keutamaan itu di akhirat dengan dimasukkan dalam jannah. Itu diberikan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu ya, banyak-banyak berdoa. Nah, banyak-banyak berdoa minta karunia dari Allah Ta'ala. Ya, di antara doa, kemudian banyak berdoa agar diberi istiqomah oleh Allah Ta'ala. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'ati. Ya Allah yang Maha ya memutarbalikkan kalbu, maka arahkanlah kalbuku, putar kalbuku, arahkan kepada ketaatanmu. Banyak-banyak berdoa. Ya. Tayyib. Wallahu dhul fadil azim. Allah Ta'ala. Dialah pemilik. Ya. Karunia keutamaan. Keutamaan yang besar. Ya. Masuk dalam jannah. Ini keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW mengingatkan besarnya keutamaan ini. Pada hadis yang sahih. la yadkhul al-jannata ahadun bi amali, tidak ada seorang pun masuk jannah ya berdasarkan amalannya, karena keimanan dan amalan setiap orang jika ditimbang ya mau dibandingkan dengan besarnya nikmat dalam jannah, tidak sebanding. Tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan, banyak mengampuni. Ya, oleh karena itu disebutkan di sini, sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berlombalah untuk mendapatkan maghfirah agar diampuni oleh Allah, diberi ya, masukkan dalam jannah dengan ya karunia-Nya. Itu murni karunia dari Allah taala. Amalan kita, keimanan kita, siapapun tidak bisa ya, tidak senilai, tidak sebanding sebenarnya. Oleh karena itu sahabat menanyakan kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, tidak juga kamu ya Rasulullah, yakni imanmu dan amalanmu ya Rasulullah juga tidak sebanding ya dengan jannah, engkau juga ya masuk dalam jannah bukan berdasarkan amalanmu, karena jika mau berdasarkan itu dibandingkan tidak senilai. Nabi mengatakan wala ana, tidak juga saya, illa an yataghammadani Allahu bifadlin minhu wa rahmati, hanya saja Allah meliputi aku dengan karunia-Nya, memberi aku keutamaan dan merahmati itu. Jadi amalan itu adalah faktor yang mesti kita tempuh ya untuk bisa mencapai surga Allah taala ya. Kita banyak kesalahan, kita banyak kekurangan. Ya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak beramal soleh. Semoga kita diampuni dan diberi fadl utama oleh Allah Ta'ala dimasukkan dalam jannah. Barakallahu fiikum. Naktafi bi hadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Al-mu'adzin bi'adzin. Alhamdulillah.